izin tuh pergi ke musola itu. Mak tolong izinin ketemu sama kawan-kawanku. Mak minta izin lanjutkan pengajian kemarin. Mak tolong izinin belajar sama Ustadz Mahmudi. Alif Batas Rajim Ha, Allah Tuhan kita semua. Hodal Daro Zai Sin Shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Batas Rajim Ha, mari kita tingkatkan takwa. Hodal Daro Zai Sin Shin, masuk syurga. Mak yang ngajarin kita harus jadi orang mukmin. Kan mak yang ngajarin Islam itu hakul yakin. Alif Batas Rajim Ha, Allah Tuhan kita semua. Modal Daro Zai Sin Shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Batas Rajim Ha, mari kita tingkatkan takwa. Modal Daro Zai Sin Shin, masuk syurga, yo bilang amin. Kita semua Hodal Daro Zai Sin Shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Batas Rajim Ha, Allah Tuhan kita semua. Hodal Daro Zai Sin Shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Batas Rajim Ha, mari Modal Daro